تلك الرواية التي أنكرها ابن الصلاح، لكن المؤلف أيدها بقوله وذكره Artinya dari sahabat Ali ini ada beberapa riwayat. Tiga riwayat menyebutkan bahwa beliau Rasulullah SAW itu berumur-umur dan pingsan dari satu telapak tangan. Ada riwayat yang keempat. Diriwayatkan dari oleh Ibnu Sakan dalam kitabnya. Pakainya cuma kitab sahih Ibnu Sakan ini termasuk kitab-kitab hadis yang hilang, enggak sampai ke tangan kita. Mahfuz dari Syafiq bin Salamah, salah seorang tadi yang terkenal, yang mengatakan syahidu Aliyan wa Uthmana tawadda'a thalathan thalathan. Aku pernah melihat Ali dan Uthman berwudu tiga kali. Wa afrada al-mahmadha min al-istinshaq. Dan mereka berdua, Ali dan Uthman ini, memisahkan antara mahmadah dan istinshaq. Artinya mahmadah sendiri, istinshaq sendiri. Thumma qala, kemudian keduanya Ali dan Uthman mengatakan, hakadza ra'ayna Rasulullah SAW. Demikianlah kami melihat Rasulullah SAW berwudu. Nah, riwayat ini karena kita tidak mendapatkan sanadnya sampai bagaimana Ibnu Sakan itu meriwayatkan hadis ini sampai kepada Syafiq bin Salamah, kita tidak menemukan sanadnya, kita tidak bisa mengatakan ini sebagai riwayat yang sahih ataukah tidak. Tidak sahih. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak ada riwayat yang sahih, benar-benar sahih sampai kepada Rasulullah yang menyebutkan bahwa beliau memisahkan antara umur-umur dengan Nabi Muhammad. Hadis yang berikutnya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, masih terkait dengan sifat wudu, terkait dengan makhluk insyaq. Abdullah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi ketika berwudu itu summa adfala yadahu famadmada wastansyaqa min kaffin wahid. Kemudian Abdullah bin Zaid ketika mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah, beliau memasukkan salah satu telapak tangannya yang kanan ke dalam air, kemudian berkumur-kumur dan istinsyaq dari satu telapak tangan. Ya fa'alu dzalika thalathan. Diulangi sebanyak tiga kali. Tadi hadisnya muktafaqun alaihi riwayat Muslim. Apa yang kita bisa simpulkan dari tiga hadis yang kita bahas terkait makhluk dan istinsyaq ini, yang pertama hadisnya tolak yang awal tadi menunjukkan dianjurkan memisahkan antara makhluk dan istinsyaq, tapi ini hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, hadisnya Ali radhiyallahu anhu menunjukkan dianjurkannya istinsyaq dan makhluk dari satu telapak tangan, bagaimana yang juga dikuatkan oleh hadisnya Abdullah bin Zaid. Jadi kalau ingin berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka mencukupkan satu tangan untuk umur sekaligus istinsyaq. Ini juga menunjukkan betapa hematnya Rasulullah SAW dalam menggunakan air ketika berwudu. Bagi sebagian orang yang tidak mengkompromikan tiga hadis ini, terutama hadis yang pertama dengan dua hadis berikutnya, maka mereka mengatakan, ya itu lain kondisi, lain caranya. Yang dilihat oleh Tolhah bin Musarrif an hadihi an jaddihi, itu kebetulan Rasulullah berwudu ketika dilihat beliau memisahkan antara kubur-kubur dengan istinsyah. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zaid adalah ketika Rasulullah mencontohkan berwudu dengan satu telapak tangan. Sebagian ulama yang mengkompromikan hadis ini mengatakan seperti itu. Jadi kadang-kadang beliau berwudu dengan sekali raupan, kadang-kadang berwudu dengan istinsyah dan raupan dengan sekali raupan air, kadang-kadang dengan dua kali. Tapi ala kulli hal, riwayat yang pertama itu termasuk riwayat yang diingkari oleh Imam Ahmad. Dan kakeknya Thalhah bin Musarrif itu tidak dikenal sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ahmad mengingkari siapa Thalhah bin Musarrif ini. Tidak pernah dikenal ada sahabat dengan nama seperti itu. Thalhah bin Musarrif an Abihi an Jaddi. Tidak dikenal bahwa kakeknya itu termasuk sahabat Nabi. Jadi salah satu cacat lain dalam hadis ini adalah adanya jahalah. Belum tentu itu adalah seorang sahabat. Sehingga dengan demikian menambah status lemahnya hadis yang pertama. Makanya Ibnu mengatakan walam yajid al-fasl baina al-madhmadhah wal istinshaq fi hadithin sahihin al-dhakar. Tidak pernah ada sebuah hadis pun yang sahih, sama sekali tidak ditemukan adanya hadis sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW memisahkan antara kubur-kubur dengan istinshaq. Bahkan di riwayat Abu Dawud, madhmadha min al-kaf alladhi ya'khudhu fihi al-ma'. Beliau berkumur-kumur dari tangan untuk mengambil air itu. Dan riwayat Nasa'i, madhmadha min al-kaf alladhi ya'khudhu fihi al-ma'. Jadi kesimpulannya adalah wudu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menyatukan antara madmadah dengan istinsyah dengan sekali mengambil air. Adapun bagaimana kalau dipisah, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tapi tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Karena memang tidak ada dalil yang bisa menjadi pegangan dalam hal ini. Jadi berikutnya adalah hadisnya Anas bin Malik. Ini sudah beralih dari pembahasan tentang Allah dan istinsyah, memasuki pembahasan tentang hal-hal yang menjadikan wudu cacat, alias tidak sah. Qal rahimahullah wa Anas radhiyallahu anhu annahu qal ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhukhri lam yusibhu al-ma'. Nabi SAW pernah melihat seseorang yang habis berwudu, tapi di kakinya, di punggung telapak kakinya itu ada bagian kira-kira sebesar kuku yang masih kering, belum tersentuh oleh air. Jadi kelihatan kan orang kalau habis wudu ada yang masih ada yang kering, itu kelihatan langsung. Apa kata Rasulullah? Irji' fa'athir wudu'ak. Ayo ulangi lagi wudhu yang baik. Akhirnya jawab Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, ada yang membuahkan dan ada juga yang memahatkan. Kalau Abu Dawud salah satu yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadza haditsun ghairu ma'rufin 'an Jarir bin Hazim. Hadis ini tidak dikenal sebagai hadisnya Jarir bin Hazim, salah seorang perawi dalam hadis ini. Walam yarwihi illa Ibnu Wahb bin wala syahidun 'inda Muslimin mauqufun 'ala Umar. Jadi pertama, hadis ini hadis yang tidak dikenal sebagai hadisnya Jarir bin Hazim. Salah satu cara para ulama untuk mengkritisi hadis adalah melihat pada perawi yang terkenal memiliki banyak murid. Perawi yang terkenal memiliki banyak murid itu ketika hanya ada satu di antara sekian banyak muridnya yang meriwayatkan hadis dari syekh ini, padahal dia bukan terkenal sebagai murid senior. Seperti antum yang hadir di majelis ini. Antum semuanya mendengarkan pembicaraan saya. Kalau ada 5-10 orang mengatakan, Ustaz Sufyan mengatakan begini, begini, begini, ini lebih mudah untuk diterima daripada kalau cuma satu orang. Padahal setiap kali anak kajian yang hadir nggak mungkin cuma satu, banyak ini. Ketika hanya satu yang meriwayat dengan yang menukil ucapan ini dari anak, orang-orang patut untuk mencurigai. Kok cuma kamu yang menukil hal ini? Yang lain kenapa nggak ada yang meriwayatkan ini? Ini menunjukkan riwayat ini nggak benar nih. Mesti ada sesuatu. Mungkar jelas. Apalagi kalau terkenal orang ini punya murid banyak. Apalagi murid-murid yang terkenal senior tidak mengenal riwayat ini. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya perawi ini dia tidak menghafal dengan benar. Pasti ada masalah. Walaupun dia itu dzikir. Walaupun dia enggak dikenal sebagai pendusta. Tapi aneh gitu. Kemana yang lain? Dia terkenal banyak muridnya. Nah, salah satu permasalahan dalam hadis ini adalah salah satu perawi yang terkenal punya banyak murid, yaitu Jarir bin Hazim, meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya sampai ke Anas bin Malik. Namun yang meriwayatkan hadis ini dari Jarir bin Hazim hanya satu orang, yaitu Abdullah bin Wahb. Tidak dikenal kecuali dari jalurnya Abdullah bin Wahab. Sehingga ini yang dianggap ghairu ma'ruf. Kata-kata. Ini hadis tidak ma'ruf. Ini. Hadis tidak terkenal. Walam yarwi illa ibn Wahab. Pun demikian, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, namun bukan dari Rasulullah. Ya, tapi dari Umar bin Khattab. Secara mauzu. Wa qala al-Munziri fi isnadihi Baqiyyah bin al-Walid wa fi al-Makhraj. Selain itu, sanad hadis ini terdapat Baqiyyah bin al-Walid, terkenal sebagai perawi yang suka mentadlis dan melakukan tadlis yang paling jelek. Tadlis itu artinya penyamaran, menutup-nutupi aib mentadlis. Sesuatu ada aibnya, ditutup-tutupi sehingga kelihatannya bagus. Dan macam-macam tadlis itu ada tadlis syuyukh, ada tadlis isnad, mentadlis gurunya atau mentadlis sanadnya. Yang paling jelek adalah tadlis isnad atau tadlis at-tadwiyah. Jadi ada dua rawi, kedua-duanya ini pernah saling bertemu, A dengan B, dikenal oleh para ahli hadis sebagai guru dan murid. Namun dalam hadis ini, misal B ini gurunya A. Dalam hadis ini, A tidak mendengar langsung dari B. Namun dia mendengar pakai perantara. Nah, perantaranya ini dhaif. Dhaif atau dhaif jiddan atau matruk. Nah, oleh si perawi yang mudallis ini, kalau dia bilang, misalnya, haddatsani A qala sami'tu B yaqul kada. Ini berarti dia pembohong. Kalau si perawi mudallis ini mengatakan, si A menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar B mengatakan begini, berarti dia langsung jadi kadzdzab. Ketahuan akan dihukumi sebagai kadzdzab karena dia bohong. Bagaimana supaya dia nggak terfonis sebagai pembohong? Maka dia menggunakan ungkapan atau sirah yang menyamarkan an An itu bisa langsung, bisa enggak? Wa'an Abi Hurairah. Ya, siapa dulu yang bilang? Kalau yang bilang kita, jelas enggak langsung. Mengatakan Abi Hurairah ada sekian banyak. Ibnu Hajar mengatakan Wa'an Anas. Jelas enggak langsung. Tapi kalau muridnya Abu Hurairah bilang An Abi Hurairah, bisa langsung. Bisa juga enggak langsung. Karena dia mungkin dengar dari murid yang lain ini dengar dari Abu Hurairah. Adapun dia sendiri enggak langsung mendengar dari Abu Hurairah. Nah, orang perawi yang suka melakukan tajlis tazkiyah, itu dia menggunakan istilah an. Jadi A haddatsani A an B. Seakan-akan orang yang pintar melihat emang A sama B ini guru sama murid. Cuma dalam hadis ini lain masalahnya. Enggak semua hadis yang didengar oleh si A ini langsung dari gurunya. Ada sebagian yang pakai perantara. Nah, yang perantara ini berhubung dia dhaif supaya enggak ketahuan di enggak disebut dalam sana. Berarti yang mulia adalah salah satu perawi yang terkenal juga melakukan tajlis tazkiyah. Jadi kalau dia tidak terang-terangan mengatakan haddatsani atau sami'tu atau akhbarani dari awal sanad sampai akhir sanad, maka para ulama tidak akan menerima hadisnya. Begitu saja. Oh, iya. Namun ada juga bagian ulama yang menerima hadis ini. Di antara Imam Ahmad mengatakan isnaduhu jayyid. Hadis ini sanadnya baik. Dan juga Ibnu Khuzaimah mengangkatnya sebagai hadis yang sahih. Abu Awana juga demikian. Diyaubin al-Maqdisi juga demikian. Semua menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Walaupun yang tiga ini, Ibnu Khuzaimah, Diya al-Maqdisi, dan Abu Awana ini, Abu Awana saya kurang tahu, teman, Diya al-Maqdisi dengan Ibnu Khuzaimah terkenal agak mudah mensahihkan hadis. Jadi kalau mau mengetahui derajat hadis yang lebih objektif, maka tidak dikatakan sahih namun hasan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, "Alala al-Munziri wa Ibnu Hazm hadha al-hadith bi riwayat baqiyah lahu." وزاد ابن حزم أن راويه مجهول. Di antara mereka yang menganggap hadis ini cacat, alasannya karena tadi ada baqiyah tadi itu rawi yang suka mentajlis tazkiyah, dan salah satu rawi hadis yang lainnya tergolong rawi yang majhul. Bagaimana cara menjawab alasan mereka yang menganggap lemah, kata Ibnu Qayyim. Wal jawabu an hatain al-illatain, amma al-ula fa inna baqiyata thiqatun saduqun hafiz, wa innama nuqima alayhi at-tajlis, fa idza sarraha bis-sama' fa huwa hujjah, wa qad sarraha fi hadha al-hadith bis-sama'i lahu. Mereka yang melemahkan hadis ini karena adanya perawi yang namanya Baqiyah ini, karena dia terkenal suka mentajlis, alasan itu enggak berlaku dalam hadis ini. Kenapa? Karena dalam hadis ini dia terang-terangan mengatakan saya mendengarnya. Ya, tidak pakai istilah an. Adapun alasan yang kedua, karena dianggap ada salah satu perawinya yang majhul di sini, yaitu namanya Anas. Anas ini Anas siapa? Jawaban terhadap dengan ini, kalau dia sudah terbukti sebagai sahabat Nabi, maka tidak masalah. Mau majhul, mau diketahui, yang jelas dia sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi itu dianggap sebagai apa namanya udul, ya, orang-orang yang tidak perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Akal sudah terbukti dia sahabat Nabi. Makanya para ulama itu betul-betul dalam mendefinisikan seorang perawi ini masuk sahabat atau bukan. Ada sebagian perawi yang diperselisihkan, dia sahabat atau bukan. Masalahnya adalah kalau dia sahabat, enggak perlu dicarikan taufik lagi, enggak perlu dicarikan rekomendasi tazkiyah dari orang lain. Cukup tazkiyah dari Allah dan Rasulnya. Muhammadun Rasulullah wal ladzina ma'ahu syiddat 'ala al-kuffar wa hama'u bainahum darahum ruk'an sujjan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana sima'ahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fi at-Taurat tubuji sama Allah. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajara. Allah ridha kepada mereka yang berbaiat kepadamu. Di ayat yang lain Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 115 ya. Itu Allah menegaskan bahwasanya semua sahabat itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terbukti seseorang itu sebagai sahabat Nabi walaupun tidak diketahui siapa namanya, siapa kabilahnya, rojulun minas sahabah sudah cukup. Ya. Jadi itu jawaban terhadap mereka yang melemahkan hadis ini. Apalagi hadis ini memiliki syawahid alias hadis-hadis lain yang semakna dari sahabat yang berbeda. Di antaranya ada dalam as-sahihain dari Abu Hurairah, demikian juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Aisyah, qalu, mereka semua mengatakan inna Rasulullah SAW ra'a rajulan tawadda. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang wudu fataraka mawdi'a dhufrin 'ala qadamihi. Kemudian dia menyisakan bagian besar kuku di atas punggung telapak kakinya yang belum terkena air. Fa absarahu Nabi SAW. Kemudian Nabi melihat apa